Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Buya, saya bekerja sebagai distributor alat tulis ke sekolah-sekolah. Saya sering menjual barang-barang saya dengan harga contoh 300 ribu. Tapi biasanya kepala sekolah meminta saya untuk menulis di kuitansi pembayarannya contoh 450 ribu. Dengan dalih, lebih uangnya yaitu 150 ribu akan digunakan untuk membayar kutipan-kutipan untuk orang-orang yang datang ke sekolahnya atas nama LSM. Apakah hukumnya bagi saya, Buya? Apakah itu termasuk riba? Karena saya tidak tahu pasti apa uang itu betul-betul digunakan untuk membayar orang-orang atas nama LSM tadi atau masuk ke kantong mereka sendiri. Orang jualan alat tulis cuman sudah kerjasama dengan Pak Kepala Sekolah, harganya 300 ribu, cuman Pak Kepala Sekolahnya minta ditulis 450, biar laporan kepada keuangannya nanti keluar duit 450. Itu bukan riba, tapi ngerampok halus tuh, korupsi. Dan insya Allah tidak ada itu di masjid. Cerita kepala sekolah kok di masjid, di sekolah banyak, di sekolah banyak sekolah begitu, cuman masjid nggak ada. Masjid model penjahatan lain lagi banyak ini. Jangankan kok alat tulis, masuk rumah makan saja, ada sebuah kerajaan, kerajaan mana itu, ada orang yang punya rumah makan cerita, sebuah kerajaan mana itu, menteri-menterinya, pokoknya pejabat-pejabatnya datang, pejabat kerajaan tersebut datang, itu sudah rumah makan tuh misalnya 2.500.000, suruh nulis 3.500.000. Wedi, memang kejahatan sudah merata ini, mengajarkan kejahatan kepada siapapun yang menyaksikannya. Akhirnya yang lain juga niru demikian. Itu bukan urusan alat tulis saja, bukan alat tulis, macam-macam. Saat makan pun sudah dikorup nanti. Nah, itu adalah dosa. Korupsi adalah dia culas dengan sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Kan itu dia kepala sekolah punya kekuasaan, dia bisa ngatur. Mestinya duit itu dijaga, malah dia rongrong dengan bermacam-macam cara. Nah, ini orang ini membuat seperti itu. Itu adalah penjahat. Jadi kepala sekolah, kalau ada kepala sekolah dengar kemudian dia melakukan yang demikian, Anda beruntung, tinggal besok tobat, minta ampun kepada Allah, selamat Anda menjadi ahli surga. Tidak usah marah, insyaallah, karena saya cinta kepada Anda. Ini bukan kepala sekolah saja, itu jadi yang kerja di kerajaan mana itu juga sama. Itu yang Anda pergi kemana, hotelnya harus catatannya beda, ini Anda jangan seperti itu. Langsung sudah digaji kok, khianat. Kalau Anda kurang yakin kalau itu menyakitkan Anda, pikir Anda sendiri wahai kepala sekolah, atau Anda yang kerajaan di Pemda mana tadi itu. Coba Anda punya perusahaan, Anda nyuruh orang, tolong saya belikan sesuatu ya, es degan, harganya 5.000, cuman dia bilang 7.000, kurang ajar dah. Ada Anda marah, urusan degan saja marah. Jadi itu adalah khianat, Anda pun bakal marah kalau Anda yang punya. Jadi tidak boleh yang demikian itu. Ayo kita jujur kepada Allah dan Rasulnya. Semua ada hitungannya di hadapan Allah. Tidak akan berkah harta yang diambil dengan cara seperti itu. Kehalalan adalah menjadikan kita itu sejuk. Hati kita semakin khusyuk kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab.